kenekatan. Cua-cua balik awal kata malas. Duit sikit kata Joni, duit banyak dia Joni. Kita diam dia di sini. Cua-cua kita bising dia bising. Cua-cua, apalah nasibku ini. Cua-cua, apa saja tidak kena. Duit sikit kata Joni, duit banyak dia Joni. Kita diam dia bisik. Cua.